korban, sucikan hati kita. Bulan yang suci menuju hari yang fitri. Bertaubat padamu menuju ampunanmu. Menjalankan puasa, perintah yang kuasa. Mari berpuasa di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh ampunannya. Perbanyak amalan, perbanyak ibadah, raih kemenangan. Mari berpuasa di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh ampunannya. Jalankan perintahnya, memohon ampunan, bersujud padanya. Bertaubat padamu menuju ampunanmu. Menjalankan puasa, perintah yang kuasa. Perintah yang kuasa.